Qala walayjis mustaqbilal qiblah in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'a wa khusyu'in mutarabbian aw ghayra dhalik mimma lam yukrah minal jalasat wala yajlis muqiyyan wala mustawfazan wala rafi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra wala maddan rijlaihi aw ahaduhuma aw ahadihima min ghairi udhrin wala muttaki'an ala yadihi ila janbihi wa ra'at dhuhrihi. Sampai sini ya. Itu jangan sampai kalau enggak salah duduk ik'a ya, yang kemarin sudah kita contohkan. Dan janganlah dia duduk ik'a, dan jangan pula dia duduk mustawfazan. Mustawfazan itu ya, gelisah. Kalau bahasa terjemah bebasnya duduk nongkrong gitu lah. Duduk kayak begitu nongkrong. Ya. Mustawfazan wala rafi'an, dan juga tidak dia mengangkat ihda rijlaihi 'alal ukhra. Mengangkat salah satu kakinya di atas yang lain. Ah, duduk kayak di wartegnya. Ah, kagak. Hah? Ah. Wala maddan rijlaihi, dan jangan pula dia julurkan salah satu kakinya, kedua kakinya au ihda au ahadihima atau keduanya tanpa uzur. Ah, dan begini. Ya, kalau itu berarti uzur. Ini kan kalau tanpa uzur. Kalau kan begini, kalau pegel ya enggak masalah. Ngadep sono lah gitu, atau minta izin. Wala muttaqian, jangan nyender, bertelakan ala yadihi ya ila janbihi wa ra'a zuhri. Nah, ini duduk begini nih. Ya, maksudnya itu duduk begini. Nah, mana ya? Nah, kayak begini. Nah, ini lihat di footnote, Nomor berapa tuh? Ya, lihat. Warada fi hadha hadithun anisyarih Ibn Suwaid qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wa ttaka'tu ala al-yati yadi fa qala ataq'udu ki'datal baghdubi alaihim. Antum belum juga punya bukunya. Fotokopi juga belum punya. Fotokopi aja dari buku mereka nih sisa. Kenapa? Nah, lihat. Coba lihat. Antum lihat dong, mat kasih materi masa Pak itu sendiri. Pelit banget antum ini. Berdua lo. Pelit banget sendiri. Pak Andika mulut juga. Ah, sahabat ini. Lihat. Lihat. Kata terdapat hadis dalam hal ini dari Syarid bin Suaid. Dia menyatakan Rasulullah SAW marrabi. Rasulullah SAW melewati saya. Wa ana jalisun hakada, dan saya duduk seperti itu. Wa qad wada'tu yadi al-yusra, saya meletakkan tangan kiri saya. Ya, khalfa dhuhri, di belakang pinggang saya, di belakang punggung saya. Wa taka'tu ala al-yati yadi, dan saya bersandar kepada bokong tangan saya. Bokong yadi. Ya, apa ini? Ini namanya. Aliyah yadi, apa namanya? Ahakada, begini. Ah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, atak uduki edatal maghdubi alaihim. Apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai? Ya. Apakah kamu duduk seperti orang-orang yang duduknya dimurkai? Nah. Baik. Berikutnya. Tafadhal, dibaca di sini. Ya. Mirzam. Nah, itu lamnya lam amr. Atau lam amr itu kayak dia, ya misalkan, ya. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruh. Ya, fal yaqul khairan. Nah, perhatikan mereka. Namun amar kita lewat. Waktu itu juga ya, jawab itu jawazin fal yukrim jaruh. Nah, perhatikan. Ya, man kana yu'minu billahi ya. Mana? Fal yukrim. Lihat lamnya ini, lihat dan. Ya, tapi dia mesti bersambung, ya, dengan huruf. Jangan ini sukun ini. Fal yukrim jaruh atau, nah, fal, yakul, bin mudore majusul. Majusul dengan apa? Namun, ya boleh. Fal yakul khairan ke ini. Boleh asalnya. Ini kan Pak jawab. Jawab dari mana? Dari man. Ini kan man syafi'iyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pak wafi'ah, Pak robitah, Pak jawab isyak. Masih ingat enggak? Jawab isyak. Itu kan Pak jawab. Ngerti? Tuh. Fa itu jawab. Ya, tergantung kayak ini wow. Wow ibtida. Iya. Iya. Berarti gimana bacanya? Sona itu kan dari sona apa fi'il mudhari'nya? Yasunu siyanatan. Berarti wal yasun. Hah? Kok wal yasin? Sona bukan susin. Sod. Sona yasunu. Ayo, diulang. Zahab itu masdar dari zahapa yazhafu. Terus yadaihi itu ma'tuf kemana? Ke badanahu. Ya, badanahu maf'ulun bih. Yadaihi ma'tuf ke situ. Berarti takdirnya wal yasun yadaihi. Terus mizah. Wa kasrata ad-dhahik kasrata ma'tuf ke mizah. Kasrata ad-dhahik fa innahu yuqallidul haybata wa yusqitul ismata kama qila man mazaha istaqaffa. La ustukhiffa. Man mazaha ustukhiffa bihi wa man aktharu man min syai'in. Urifa. Ju'ihi. Qalaqahi. Atau qalaqahi. Qalaq. Qalaq itu gelisah gitu, kolak. Kolakihi. Kolak itu gelisah. Mana? Oh, udah. Kemudian dia mana lagi wal yasun badanahu, hendaknya dia menjaga tubuh dia dari zahab ya, tengkurap lah ya. Wa tanaqqul an makani, berpindah-pindah tempatnya. Dan dia menjaga kedua tangan dia minal abas. Dari abas itu kan, antum kan kemarin ngapalin usul salah saya? Ya. Ada enggak abas? Enggak ada ya. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Abas itu hamal. Sia-sia apa melakukan perbuatan sia-sia. dan menjaga perbuatan dia dari menjaga kedua tangan dia dari perbuatan sia-sia. Wa tashkik, tashkik itu begini nih, tashkik. Apa bahasa Indonesianya tuh? Hah? Apa bahasa Indonesianya yang ngungkapinnya? Enggak, gini aja. Enggak, gini aja nih. Apa bahasa Indonesianya tashkik? Menyilangkan, menjalin jari jemarinya. Ah, dimasukin gini. Terus ala ila, kemudian dia menjaga ainaihi, kedua mata dia, antafrikin nador. Tafrik nador bukan antum terjemahin tafrik. Tafrik itu kan farraqa yufarriqu. Ya. Memecah belah. Maksudnya gini, antum matanya itu pandangannya jangan jelalatan, jangan lirak-lirik. Dan menjaga mata dia dari lirak-lirik min ghairi hajatin. Tanpa hajat, ya. Itu lirik-lirik ya, terjemahnya ya. Tafrikin nadar. Wa yattaqi al-mizah, menjauhkan diri dari banyak bercanda. Wa kasrata dhahik, banyak tertawa. Kalau udah tertawa ya bukan kajian, lawakan. Kalau banyak sesekali mending. Fa innahu yuqalilul haibah, karena yang demikian akan ya yuqalil mentaklil. Mengurangi kewibawaan, ilmu, wa yuskit, dan juga akan menggugurkan. Yuskit itu al-hishmah. Hishmah itu apa ya? Karisma. Sebagaimana dikatakan, man mazaha ustukhif wabih. Siapa yang banyak bercanda, dia akan direndahkan. Wa man aktsara min syai'in urifabihi. Siapa yang memperbanyak sesuatu, sering melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Walau yudaris piwak, nah ini buat pengajar, jangan dia mengajar piwak tujuhi, lagi lapar. Au atsihi, lagi haus. Au hammihi, lagi sedih. Au ghadabihi, lagi marah. Au nuasihi, lagi ngantuk. Kalau lagi ngantuk, ya, bikinin kopi gitu. Emulia. Walau fi hali bardihi al mu'lim, dan jangan juga mengajar di keadaan yang dingin, yang mu'lim, yang menusuk. Waharrihi al-muz'ij, dan panas yang muz'ij. Muz'ij itu yang mengganggu, gerah. Warubbama ajaba aw afta, maka bisa jadi dia akan menjawab aw afta atau akan berfatwa bighairi shawabi. Ya, dengan jawaban dan fatwa yang salah. Li'annahu la yatamakkan ma dzalika min istifa'in nadzar. Karena dia enggak mampu mencerna ya. Mencerna an-nador ya, permasalahan tadi, jadinya udah jawabnya seadanya, salah-salah begitu ya. Nanti lanjut lagi. Hah? Ya tepat dong, baca di sini berikutnya. Nah Iqbal, oh yuwakir itu ma'atuf ke yajlis berarti. Apa? La afadil mafa'il. Afadilahum maf'ulun bih dari yuwakir. Terus? ويكرمهم بحسن السلام وملاقة الوجه ومزيد الاحترام ولا يكره القيام لأكابر ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام no apa? Nus waroda, nusus fa'il dari waroda. Nusus fa'il dari waroda. Nususun. Nah. Nah, hasbuk. Ya. Yang ketiga ayat jelisa barizan, hendaknya dia duduk barizan. Kemarin apa? Apa tadi definisi baris? Mahu alahu suratun. Ya enggak? Dia nampak. Dia terlihat. Hendaknya dia duduk yang terlihat. Jangan dia duduk mojok, enggak kelihatan. Tapi duduk yang kelihatan. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Baroza ya bruzu itu kan nampak kelihatan. Lil jami barizan lil jami il hadirin, yang nampak oleh para hadirin. Ya, kelihatan oleh semua para hadirin. Jadi kelihatan. Kemudian yuwakkir afadilahum, dan dia yuwakkir memberikan penghormatan kepada afadilahum ya, di antara para hadirin yang memiliki keutamaan. Jadi ketika dia mukadimah setelah memuji Allah, berselawat, kemudian dia ya memberikan penghormatan kepada yang saya hormati, bapak lurah, alim ulama gitu kan. Kalau di kita kan udah alim ulama lagi mufrad jamak. Kepada yang saya hormati bapak mertua saya misalkan ya. Camat kulluna camat. Ini boleh di sini enggak masalah. Ya, yang orang-orang yang memiliki keutamaan dengan ilmu, usia, sholah maupun kesolehan, wasyaraf kemuliaan. Wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah. Dan dia memberikan penghormatan, mengangkat kehormatan mereka itu sesuai dengan kedudukan mereka dalam kepemimpinan. Pak Bupati, Pak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Gubernur. Enggak apa-apa disebut begitu. Bukan yang mau cari muka, tidak. Memang ini ada bimbingannya. Ya. Wa yukrimuhum ya bi husni salam, memuliakan mereka dengan salam yang baik dan wajah yang ceria. Kemudian wa mazidil ihtiram, dan tambahan penghormatan. Tambahan penghormatan. Ya. Wala yukrahu al-qiyamu li akabiri ahli al-islam ala sabili al-ikram, dan tidak dimakruhkan berdiri ya kepada akabir, kepada para pembesar orang Islam ya. Untuk apa ini? Ala sabili al-ikram, untuk memuliakan para ulama, penuntut ilmu ya, dalam masalah berdiri menyambut pembesar suatu kaum dalam menghormati. Ini memang ada persisian di kalangan ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi punya buku khusus terkait hal ini. Yang kesimpulannya, ya, berdiri untuk di atas seseorang ini sombong, nggak boleh. Ya, berdiri untuk menyambut orang yang baru datang dari safar, ini nggak masalah. Misalkan siapa si Akbar baru datang dari safar, kita berdiri, kita lagi duduk-duduk, Akbar datang. Assalamualaikum. Nah, kita berdiri menyambut dia, kata Nawawi, ini tidak masalah. Ya. Nah, yang berikutnya berdiri kepada seorang saat melihat ya ini. Jadi berdiri. Ini bukan dari safar nih, datang nih Pak Camat. Kita berdiri gitu. Nah, ini diperselisihkan baru. Ya, ini baru diperselisihkan. Nah, yang seperti ini memang yang rajih dihindari. Ya, dilarang. Ya. Nanti dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Jadi yang diperbolehkan, jadi gimana? Yang penghormatan untuk orang yang baru datang dari safar aja. Atau semisalnya yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, misalkan bantu orang tua renta baru datang nih majlis nih. Aki-aki datang. Assalamualaikum, mau ikut ngaji. Anda berdiri ya, enggak masalah. Jangan berdiri. Jangan mamnu. Enggak boleh. Berdiri kan berarti ya. Mari Pak, diantar duduk. Duduk, dikasih tempat duduk. Ini enggak masalah. Ya. Hai. Kemudian waqad warada bi ikramil ulama wa ikrami talabatil ilmi nususun katsiratun. Telah terdapat nas yang sangat banyak dalam memuliakan ulama dan ahli dan para pelajar. Ya, ini nas-nasnya benar, tentu sangat banyak. Terus berikutnya. Ya. Tafadhal Aldi. Aldi. Anak truk Aldi. Kita tinggalkan Aldi kelamaan. Ya tinggal nyimak dari tadi dia. Aldi tadi yang dibacain Iqbal antum nyimak enggak? Ketinggal enggak nanya gitu. Yang mana gitu. Allah musta'an. Ahmad. Iltifati. Au dhaifan wa au wa au wadian au wadian bukan dhaifan ya wadian afwan terus nah. Kemudian apa wail tafitu ilal hadirin hendaknya dia menoleh ke hadirin iltifatan qasdan bihasabil hajah. Dia menoleh kepada hadirin dengan iltifatan qasdan. Ya, dengan betul-betul menoleh dengan ada maksud tertentu. Ya, bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan. Wa yakhussu man yukallimuhu, dan mengkhususkan lagi dia menoleh kepada orang yang berbicara kepada dia. Ya. Wa yas'aluhu, atau yang bertanya kepada dia. Au yabhatsu ma'ahu, atau yang mengajak diskusi dia. Wa ala wajhi inda dalika bimazidi iltifati ilaih. Ya, yang mengajak diskusi dengan dia dengan perhatian yang lebih kepadanya. Ya. Wa ikhbali ilaih, dan menghadapkan posisi tubuh dia kepada orang tadi. Wa in kana saghiran, walaupun yang bertanya, yang ngajak bicara itu adalah anak kecil, au wadi'an, atau wadi', apa ya, orang yang enggak terpandang lah ya. Orang yang tidak terpandang. Ya, fa inna tarka dzalik min af'alil mutajabbirin al mutakabbirin. Karena meninggalkan hal tersebut itu termasuk di antara perbuatan mutajabbirin. Ya, orang-orang yang angkuh ya, dan mutakabbirin, dan orang-orang yang sombong. Nah. Apa? Kenapa, Ahmad? Mana bimazidi iltifatin ya? Nah. Iya. Ya, kemudian yang keempat, besok aja deh. Yukaddim ala syuruq fil bahas wa tadris kira'ah syai' min kitabillah. Yaitu memulai membaca Al-Quran sebelum membahas dan pengajaran. Nah, adab yang juga ditinggalkan. Sebelum kajian baca tilawatul Quran. Oh iya, banyak ini. Ya, ada hadisnya bahkan. Ya. Kana ashabu Rasulullah SAW idza ijtama'u tadakaru al-ilma wa qara'u as-surata suratan. Itu lihat di footnote. Biasa aja kita